menjauhkan kecurangan seperti bintang yang setia pada bulan. Memegang kuku janji, menemani aku sampai mati. Terpasung hati tulusmu mendampingi time.